Yadillah falamillalah Yudlah hadiyalah Asyalah hadiyalah Wa asyadu anna muhammadan Allah. Qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Tukai Wa la tamutuntum muslimun. Qala ta'ala Ya ayyuhalladzi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa'a Wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Wa qulu qawlan sadida Yusrih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum lakum Wa man yuti'illah wa rasulah Faqad faza fawzan azimah Amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah Wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syaral umuri mutasatwa Fa inna kulla muhtasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Akhwati fillah Wa ikhwani fiddin Rahimani wa rahimakum wa jami'an Kita melanjutkan membaca kitab Isbahul Ja'i. Qala Jami'u ghafarallah lahu wa hafidahu Allah. Ini kita masih meneruskan pembahasan yang sebelumnya yaitu tentang adab-adab salam. Dzikru ba'di adabi salam, penyebutan sebagian adab-adab dalam salam. Famin adabihi al-jahru bis salam wa kadzalika al-ijabah. Di antara adab dalam salam yaitu mengeraskan salam. Dan demikian pula dalam menjawab salam. Jadi kalau kita mengucapkan salam, kita jangan kemudian malu-malu. Kita hanya salam dengan lirih, pelan. Akhirnya yang diucapkan, yang diberi salam terkadang enggak mendengarkan, enggak terdengar. Atau ketika menjawab, ini juga malu-malu akhirnya pun tidak terdengar sama orang yang dijawab salam tersebut. Jadi diusahakan ketika salam orang yang diajak salam tersebut mendengar. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tersebut apa bisa menyebabkan kerenggangan, bisa ada don yang jelek. Ketika diucapkan salam assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam hanya pelan atau bahkan hanya di hati. Ya ini nanti yang mengucapkan salam nanti ada prasangka yang tidak-tidak, wah ini tak beri salam kok enggak jawab, atau jawabnya kok setengah-setengah. Nah, ini nanti muncul praduga-praduga demikian. Jadi jangan sampai sesuatu tersebut bisa menyebabkan kerenggangan di antara kita, karena setan apa pintar dalam menjerumuskan Bani Adam. Dari berbagai sisi setan gunakan, dari sisi ibadah tidak bisa, maka dari sisi muamalah, dari sisi muamalah enggak bisa, dari sisi yang lain. Jadi ini kita hindari, jangan sampai setan merasuki, memberi was-was kepada saudara kita, akhirnya saudara kita pun ada don yang jelek kepada kita. An Sabit bin Ubaid qala, dari Sabit bin Ubaid beliau berkata, ataitu majlisan fihi Abdullah ibnu Amr Ibnu Umar, aku mendatangi satu majelis yang di dalam majelis tersebut adalah sahabat Abdullah bin Umar, ada anaknya Umar Ibnu Khattab di majelis tersebut. Faqala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, idza sallamta fa asmi, apabila engkau mengucapkan salam maka perdengarkan salam tersebut. Jadi, jangan malu-malu, jangan apa jadi agar kita usahakan salam terdengar sama orang yang kita ucapkan salam. Fa inna tahiyyatun min indillah mubarakatan thayyibatan, karena sesungguhnya salam adalah ucapan penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan thayyibah, yang diberkahi dan yang baik. Jadi salam adalah ucapan penghormatan. Assalamualaikum, ini penghormatan kepada yang diberi salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad wa shahahahu Al-Albani rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi walaupun suara kita kecil ya, diusahakan tetap terdengar. Jadi ada suara kita macam-macam, ada yang suaranya besar, bass, ada yang tenor, ada yang falas, ada yang suaranya pelan. Nah, ini walaupun suaranya pelan pun tetap harus diperdengarkan. Wa min adabi takraru salam salasan, dan di antara adab dalam salam yaitu mengulang salam 3 kali. Wa dalika idza syakka fi sima'il musallam alaihi, hal tersebut apabila diragukan, dikhawatirkan apa, fi sima'il musallam alaihi, diragukan pada pendengaran yang diberi salam, apakah ini orang yang diberi salam mendengar apa enggak ya, maka diulangi. Au kanal jam'u kasiron, atau yang diberi salam ini orang yang banyak, masing-masing orang sibuk ngobrol sama yang lain, ketika diucapkan salam kok pada masih diem, masih asik dengan pembicaraannya, maka diulangi agar jelas-jelas di orang-orang yang di situ mendengarkan salam kita. Li hadis Anas, karena ada hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama, apabila berbicara, bi kalimatin, dengan satu kalimat. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan suatu ucapan, a'ada salasan, beliau mengulanginya 3 kali. Hatta tufhamu mi'anhu, sampai kalimat tersebut bisa dipahami. Ini seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara orang lain, di saat yang diajak bicara belum paham, diulangi lagi agar bisa dipahami. Terkadang orang yang diajak bicara kan kurang konsen, mungkin sedang mikir sesuatu atau sedang apa, memperhatikan sesuatu. Nah, ini yang diajak bicara ini setengah-setengah mendengarkannya. Nah, ketika diulangi dua kali, tiga kali, agar bisa memahami kalimat tersebut. Wa idza ata ala qaumin, dan apabila Rasulullah SAW mendatangi satu kaum, mendatangi sekelompok orang, fasallama alaihim, sallama alaihim salasan, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka dengan mengucapkan tiga kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana pula di saat apa kita mendatangi satu rumah dari saudara kita ya. Jadi ketika kita ingin bertamu, kita mengetuk pintu, kita ucapkan salam, kok kayaknya belum terdengar. Maka kita ulangi yang kedua kali. Ketika yang kedua kali kok masih diragukan mendengar apa enggak, diulangi ketiga kalinya. Sudah tiga kali ternyata enggak ada jawaban, maka kita pun dianjurkan untuk pulang. Jangan di situ. Jangan mungkin orangnya sibuk, tak tunggu sampai orangnya keluar. Jangan. Jadi ketika kita pun bertamu, ketika salam sudah tiga kali kok enggak ada jawaban, enggak, orang yang di rumah tidak keluar, ya kita pulang. Hal ini untuk menjaga hati kita. Jangan sampai kita di situ kemudian apa? Ada was-was setan untuk menggelincirkan kita. Atau ada tuduhan dari orang lain, oh ini orang ini kok berada di situ terus, ada apa? Ada kecurigaan. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar rahimahu wa ta'ala, wa nasalama wahdahu qad yusra'u takraruhu, dan salam yang sekali ini terkadang disyariatkan untuk diulang. Ini ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dari apa madhab Syafi'iyah, beliau bermadhab Syafi'iyah, beliau sering pendapat-pendapatnya dari ulama Syafi'iyah. Ini beliau berkata bahwasanya salam kalau sekali ini terkadang disyariatkan untuk diulang. Idza kanal jam'u katsiran, apabila yang diberi salam tersebut sekumpulan dari banyak manusia. Jadi, banyak orang diberi salam, yaitu namanya orang banyak dikira mengucapkan salam sama yang lain, maka disyariatkan untuk diulang agar banyak orang tersebut paham, oh yang salam tersebut ditujukan pada mereka. Walam yasma ba'duhum, dan karena mereka, sebagian mereka, karena tidak mendengar. Wa qasdal isti'ab, dan tujuannya diulang apa? Agar yang dimaksud yaitu isi dari salam tersebut tersampaikan, terdengar. Jadi assalamualaikum ternyata masih pada enggak perhatian, diulangi lagi agak dikeraskan, assalamualaikum. Ketika mereka sudah mendengar, oh sudah tersampaikan isi salam tersebut. Wa bihada jazima An-Nawawi fi makna hadis Anas. Oleh karena ini Imam Nawawi menguatkan pada makna hadis Anas tersebut. Jadi hadis Anas disebutkan apa? Rasulullah ketika mendatangi satu kelompok, Beliau mengucapkan salam sampai 3 kali. Ini Imam Nawawi menguatkan hadis anas ya seperti ini. Jadi salam terkadang disyariatkan untuk diulang. Wakada lau salima wadonna annau lam yusma. Demikian pula apabila dia mengucapkan salam dan dia mengira salam tersebut belum terdengar. Fatusannu al-i'adatu. Maka disunnahkan untuk diulang. Jadi, kita sebagai, misalkan kita yang memberi salam, kita menyangka salam kita belum terdengar, maka disunnahkan untuk diulang. Fayu'idu marrotan saniyah. Maka diulang sekali lagi, yang kedua kalinya. Wasalisa, kemudian diulang yang ketiga kalinya. Wala yazidu ala salasa, ala salisa. Maka tidak ditambahkan pada yang ketiga. Yaitu kalau sudah 3 kali kok tidak dijawab salam, maka jangan ditambah lagi. Wah, tak usapkan salam biar sampai terdengar. Nah ini enggak. Jadi adab dalam mengucapkan salam, batasan maksimalnya 3 kali. Kalau 3 kali kok tidak dijawab, berarti maka kita jangan menambah yang keempat yang atau kelimanya. Ini ucapan Ibnu Hajar ada dalam Fathul Bari. Kemudian wa min adabi ta'mimus salam, di antara adab-adab dalam salam yaitu menyebarkan salam tersebut. Jadi ta'mim yaitu menebarkan, dijadikan untuk seluruh kaum muslimin, tidak khusus. Nih, an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari anaknya Amr bin As, yaitu Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, kebaikan Islam apa dari Islam yang paling baik, yang terbaik di dalam Islam itu apanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tut'imut ta'ama, engkau memberi makan, itu engkau memberi makan orang lain. Jadi memberi kepada fakir miskin, memberi orang-orang yang membutuhkan, memberi makan keluarga. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini jadi menebarkan salam. Semua orang selama dia muslim, maka kita ucapkan salam. Apakah orang tersebut kita kenal atau tidak? Apakah orang tersebut tetangga kita atau bukan? Apakah orang tersebut orang Indonesia atau orang Malaysia atau orang yang lain? Jadi selama dia muslim, maka kita ucapkan salam kepadanya. Ini karena Rasulullah menyuruh kita untuk menebarkan salam. Kemudian wa min adabi ibtida'ul qadim bisalam. Di antara adab-adab salam yaitu orang yang datang itu mendahului mengucapkan salam. Jadi orang yang datang lebih dahulu mengucapkan salam. Dari hadis An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki tersebut mengucapkan kepada Nabi, assalamu alaikum. Jadi orang tersebut mengucapkan kepada Nabi, mengucapkan salam, assalamu alaikum. Faradda alaihi salam. Maka Rasulullah pun menjawab salam laki-laki tersebut. Summa jalasa. Kemudian laki-laki tersebut duduk. Jadi ada orang datang kepada Nabi, orang tersebut mengucapkan salam dan salam Rasulullah. Kemudian baru orang tersebut duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun. Dia mendapatkan 10. Jadi mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kita tahu sendiri ya, satu kebaikan dilipatkan sampai 10 atau bahkan lebih. Ini orang mengucapkan seperti ini, assalamualaikum, mendapatkan pala dilipat gandakan menjadi 10. Summa ja'a akhar, kemudian datang orang lain. Ada orang lain datang kepada Nabi, faqala assalamualaikum warahmatullah. Ini orang yang kedua mendatangi Nabi, salamnya lebih agak panjang. Tadi yang pertama hanya sekedar assalamualaikum, yang kedua assalamualaikum warahmatullah, ada ketambahan warahmatullah. Farada alaihi fajalasa, maka Rasulullah pun menjawab salam orang tersebut. Jadi orang yang kedua mengucapkan lebih panjang ditambah warahmatullah, maka Rasulullah menjawab salam orang kedua tadi. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isrun. Orang yang kedua ini mendapatkan 20 kebaikan. Summa ja'a akhar, kemudian datang lagi orang yang ketiga menemui Nabi. Faqala, orang yang ketiga ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, lebih panjang lagi yang orang yang ketiga. Salam ditambah rahmatullah tambah wabarakatuh. Farada alaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas salam orang yang ketiga ini. Fajalasa, dan orang tersebut kemudian duduk. Faqala, Rasulullah mengatakan bersabda, salasun. Orang yang ketiga ini mendapatkan 30. Ini hadis ini ya, masya Allah. Jadi makanya Rasulullah pernah bersabda apa, kullu ma'ruf sadaqah, setiap kebaikan itu sadaqah. Atau wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Ini kalau kita perhatikan ringan ini, sekedar assalamualaikum ini sudah mendapatkan kebaikan 10. Jadi enggak dicatat satu tapi 10 kebaikan. Ini ringan. Apalagi kita mengucapkan sampai lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mendapatkan 30 kebaikan. Ini sungguh kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada kaum muslimin. Seorang muslim hanya mengucapkan salam ini ringan, tapi Allah balas demikian banyaknya. Ini, jadi kita jangan malas-malas atau jangan malu-malu mengucapkan salam. Ini kebaikan sekecil apapun kita jalankan, kita laksanakan agar bisa menambah kebaikan bagi kita. Karena kita tahu sendiri kita butuh banyak kebaikan, banyak pahala agar kelak di akhirat bisa memperberat timbangan kebaikan bagi kita. Kelak di akhirat amalan kita ditimbang, amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Maka sekecil apapun dari kebaikan kita laksanakan, kita lakukan agar memperberat amalan kebaikan di akhirat kelak. Jadi selama kita masih hidup, kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita pun apa, tiap saat, tiap waktu kita pun tidak, kadang kita tidak mengira kita juga mengumpulkan dosa-dosa. Nah ini dengan kita berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun, harapannya kebaikan tersebut bisa menghapus dari dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dari kejelekan-kejelekan. Kita sebagai manusia biasa, walaupun setinggi apapun kedudukannya, dia tetap manusia. Berbeda Rasulullah, Rasulullah maksum, terjaga dari dosa. Tapi selain Rasulullah, pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Maka sekecil apapun kebaikan kita lakukan dalam rangka untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Wan Nasa'i, begitu pula Imam Nasa'i, Wal Baihaqi, begitu pula Imam Baihaqi, wa hasanahu Al Albani rahimahullah. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala. Jadi di sini sering disebutkan ya, Sahahu Al-Albani, Hasanu Al-Albani. Kenapa sering disebutkan Syekh Al-Albani yang mensahihkannya, yang menghasankannya? Karena beliau, Syekh Al-Albani ini, beliau sangat ahli di bidang hadis. Beliau sangat teliti sekali dalam menilai suatu hadis. Jadi terkenal pada ulama zaman ini, Syekh Albani terkenal sebagai muhaddits, ahli hadis. Karena beliau sangat teliti dalam menilai suatu hadis. Beliau sangat detail dalam menyusun ini sanad-sanad seperti ini digabungkan dengan sanad yang lain, akhirnya beliau bisa menetapkan, oh ini hadis hasan, oh ini hadis hadis sahih. Jadi di zaman ini belum ada orang yang ditemui seperti Syekh Al-Albani rahimahu wa ta'ala. Begitu luar biasa dalam menilai hadis, dalam detail, dalam menyusun, mengumpulkan hadis-hadis. Jadi yang hadis-hadis dahulu, ulama-ulama dahulu mengatakan dhaif, ini sama Syekh Al-Albani dikumpulkan jalan-jalannya, yang hadis ini kumpulkan sama hadis yang lain, ditemukan jalannya, akhirnya hadis ini bisa, derajatnya bisa naik jadi hasan, hasan li ghairi, hasan karena didukung hadis-hadis yang lain. Jadi beliau terkenal dalam menilai suatu hadis, sehingga ucapan beliau dalam menilai hadis ini benar-benar dipegangi ulama yang lain. Di saat beliau mengatakan hasan, memang hadis ini hasan. Di saat beliau mengatakan hadis ini dhaif, memang hadis ini benar-benar dhaif. Luar biasa, Allah munculkan seorang Syekh Al-Albani untuk menjaga agama ini dalam menilai hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa min adabi, di antara adab-adab salam, idza kana hunaka masyian tsumma hala bainahuma hailun ka syajaratin au jidarin wa dzalik yusra'u lama asam wa walau taqarrara dzalika marrat. Di antara adab salam yaitu jika di sana ada dua orang berjalan, sumahala bainau mahail, kemudian di antara keduanya ada penghalang, misalkan ada dua orang sama-sama keluar dari masjid, yang satu keluar dari pintu samping, yang satu dari pintu depan. Nah, kemudian ternyata ketemu di satu tempat, sama-sama mengambil sendal-sendalnya karena berdampingan, maka dua orang ini disyariatkan untuk saling salam. Di sini disebutkan kasyajaratin au jidarin, teralang pohon atau dinding, wanawi dalik, dan semisal dari itu. Yusra'u lahuma assalam, maka disyariatkan untuk keduanya mengucapkan salam. Walau takarrara dzalik marrat, walaupun salam tersebut terulang berkali-kali, walaupun lebih dari, tidak mengapa. Jadi dulu terjadi di zaman sahabat seperti itu. Para sahabat misalkan jalan bareng, kemudian ada pohon, masing-masing menghindari pohon. Ketika bertemu lagi, mereka saling mengucapkan salam. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza laqiya ahadukum akhahu, apabila salah seorang kalian bertemu saudaranya, fal yusallim alaih, hendaklah dia mengucapkan salam kepada saudaranya tersebut. Fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun, jika di antara keduanya terhalangi, jadi tadi bertemu sudah salam, kemudian jalan bareng, oh ternyata terhalangi antara keduanya pohon atau tembok atau batu, semalaki yau, kemudian bisa bertemu lagi, falyusallim alaihi aidon. Kemudian dia keduanya bertemu, maka hendaklah mengucapkan salam lagi. Ini karena salam itu doa ya, doa keselamatan. Jadi ketika berpisah ketemu saling mengucapkan salam, berpisah ketemu mengucapkan salam lagi, walaupun berulang-ulang kali tidak mengapa. Namanya doa, banyak kita disuruh banyak-banyak mendoakan saudara kita. Kita disuruh disyariatkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ini tujuannya ya untuk memperbanyak pahala bagi kita. Tujuannya juga kembali pada kita sendiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani rahimahu wa ta'ala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi terjadi ya, bisa terjadi walaupun di zaman ini kita jalan bareng, kemudian kita jalan ternyata di depan kita ada motor. Nah, kita menghindari motor di depan, kemudian ketemu lagi ya. Ini tidak mengapa kita mengucapkan salam. Wa min adabi an yusallima alal ajuz wa dawatil maharim duna ghairihinna minan nisa. Di antara adab-adab salam yaitu mengucapkan salam kepada nenek-nenek. Wa dawatil maharim, dan orang-orang yang ada mahram. Duna ghairihinna, bukan selain mereka dari para wanita. Jadi selama wanita tersebut sudah nenek-nenek, nenek-nenek ajuz ini nenek-nenek yang sudah tidak bersolek ya. Kan ada nenek-nenek yang dia masih menor dandannya, lipstikan, masih pakai bedak, masih tampil ingin tampil cantik. Nah, ini ada nenek-nenek seperti ini. Nah, ini nenek-nenek ini masih apa? Bahaya, masih punya syahwat. Beda dengan ajuz. Ini nenek-nenek yang sudah tidak ada syahwatnya. Tidak tergiur, tidak terfitnah dengan seorang laki-laki. Nah, ini kita ucapkan salam kepadanya. Tapi yang mengherankan saat ini ya, jadi sudah nenek-nenek ternyata juga masih mau nikah sama pemuda. Banyak terjadi seorang pemuda nikah sama nenek-nenek. Oh, ini di luar dari kebiasaan keumuman ya. Nenek-nenek kok mau menikah, berarti ini nenek-neneknya masih ada perasaan senang sama laki-laki. Nah, ini yang kita ucapkan salam dari nenek-nenek yang dia memang benar-benar tidak ada kecenderungan kepada laki-laki. Dan kita mengucapkan salam kepada mahram-mahram kita, bukan selain mereka dari para wanita. Jadi kalau wanita muda, maka jangan fitnah. Ujian bisa jadi menjadi musibah bagi kita. Walaupun kita sudah punya istri ya, ini punya istri, tapi kalau yang kita salami masih muda ya bahaya. Bisa jadi kita yang terfitnah, bisa jadi si wanita tersebut yang terfitnah dengan kita. Nah, jangan kemudian meremehkan ya. Wah, enggak apa-apa Ustaz, itu kan wanitanya enggak begitu cantik, anak enggak terfitnah. Jangan merasa aman dari fitnah wanita. Wanita walaupun enggak cantik, kita tahu sendiri, setan akan menghiasi-hiasi. Idza kharajatil mar'ah istasyrafa syaitan. Apabila wanita keluar dari rumah, ini akan dihias-hiasi sama setan. Awalnya enggak kelihatan cantik, tapi karena dipandang terus, ternyata manis juga. Nah, bahaya. Bahaya. Kalau sudah gitu, kita ini banyak-banyak istighfar. Ini walaupun dia enggak cantik sekalipun, misalkan Afan, dia termasuk orang yang paling rendah dari sisi wajahnya di kotanya, ini tetap membawa fitnah. Dahulu salaf kita benar-benar menjaga. Jadi salaf kita mengatakan, aku tidak merasa aman dengan seorang wanita, walaupun wanita tersebut budak, dan budak tersebut budak yang hitam. Nah, ini bahkan budak yang hitam pun sekalipun ini juga bisa jadi fitnah, bisa berbahaya bagi kita. Ini dari hadis Abi Hazim an Abihi, dari Abi Hazim an Abihi. Abi Hazim ini Salamah bin Dinar. Dari Abi Hazim, dari ayahnya, dari Sahal, beliau berkata, dari Sahal berkata, ini seorang sahabat berkata, kunna nafrahu yaumal jumu'ati, kami bergembira di hari Jumat. Kita tahu sendiri hari Jumat adalah hari raya sepekan bagi kaum muslimin. Hari Jumat adalah hari raya pekanan kaum muslimin. Jadi hari Jumat itu kita bersenang-senang padanya, karena itu hari rayanya kaum muslimin dalam sepekan. Kunna nafrah yaumal jum'ah, kita merasa senang di hari Jumat. Kultu, maka aku katakan, ayahnya Abu Hazim berkata kepada Sahal, walima, kenapa dahulu para sahabat kok pada merasa senang? Maka Sahal pun mengatakan, kanat lana ajuzun, bahwasanya dulu di sisi kami ada wanita yang sudah tua, tursilu ila budo'ah, wanita tersebut mengutus seseorang ke suatu kebun. Qala Ibnu Maslamah, maka Ibnu Maslamah mengatakan, nakhlin bil Madinah, yaitu kebun kurma yang ada di Madinah. Fatakhudu min usuli silki, maka wanita tersebut mengambil, nenek-nenek tersebut mengambil dari usul asilki, yaitu sejenis sayur, mengambil sayuran dari kebun tersebut. Fatat rahu fi kidrin, dan dia pun menaruh sayur tersebut di dalam kuali. Watu karkiru habbatin min syairin, dan nenek tersebut menaruh sayur di kuali dan mengadon sayur tersebut, mengadon dengan biji-biji gandum. Faida sholaina al-jumu'ata insarafna, apa di saat kami telah selesai sholat Jumat, maka kami pun pergi mendatangi nenek tadi, menusallim alaiha. Ini jadi syahidnya ada sini, para sahabat ketika telah selesai sholat Jumat, mereka keluar dari masjid dan menyalami, mengucapkan salam pada nenek-nenek tadi. Fatuqaddimuhu ilaina, dan nenek-nenek tadi memberi apa, menyuguhkan tadi adonan tadi, menyuguhkan kepada kami. Fanafrahu min ajli, kita pun senang karena hal tersebut. Wama kunna nakilu wala natagadda illa ba'dal jum'ah, dan kita tidak qailulah, tahu ya qailulah ya, tidur sejenak, tidur sebentar. Wala natagadda, dan kita pun tidak makan siang kecuali ba'dal jum'ah, kecuali pada setelah sholat Jumat. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini bahwasanya para sahabat pun mengucapkan salam kepada nenek-nenek. Jadi tidak mengapa, selama dia nenek yang dia sudah tidak memiliki syahwat, kita ucapkan salam kepadanya. Qala Harb li Ahmad, berkata Harb kepada Imam Ahmad, ar-rajul yusallim ala nisa. Ini Harb berkata, seseorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita. Nah, ini karena di zaman tersebut benar-benar dijaga ya, laki-laki ini tidak mengucapkan salam kepada wanita. Nah, ini laki-laki kok mengucapkan salam kepada wanita. Maka Ahmad mengatakan, in kunna ajaiz fala ba'sa, jika mereka wanita tersebut adalah sudah nenek-nenek, maka tidak mengapa. Waqala Shalih, berkata Shalih, Shalih ini anaknya Ahmad. Tadi Ahmad mengatakan, jika mereka wanita tersebut sudah nenek-nenek, maka tidak mengapa. Dan ini Shalih anaknya Ahmad berkata, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, yusallim alal mar'ah, yusallam alal mar'ah, apakah diucapkan salam kepada wanita. Maka Ahmad pun mengatakan, amal kabiratu fala ba'sa, apabila wanita tersebut sudah tua, maka tidak mengapa. Wa amma syabah fala tastantik, apapun apabila dia masih muda, maka jangan engkau ucapkan salam kepadanya. Ini hadis dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Nah, ini benar-benar Islam menjaga ya, saddud dari'ah, itu menutup celah, menutup pintu-pintu kejelekan. Karena banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terjadi itu awalnya dari saling pandang, kemudian mengucapkan salam, tegur sapa. Ini yang terjadi zaman kita saat ini. Karena banyak kaum muslimin bermudah-mudahan laki-laki menyapa perempuan yang bukan mahramnya, akhirnya terjadi apa yang terjadi, na'udzubillah min dzalik. Terjadi perzinahan di mana-mana gara-gara ini bermudah-mudahan tidak memandang adab-adab Islam, tidak memperhatikan bagaimana syariat Islam dalam membatasi hal tersebut. Wallah ta'ala alam biswab. Mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim.